Nah, tu dalam Facebook tu kita ambil gambar rupa nak tutup aurat kita pun post. Nah, neh, lawa awek ni. Tak, tengok ni, jomel ni. Dapat tak tutup aurat? Dapat dosa. Dapat dah benda kecil eh. Takkan sama macam zina. Betul, dosa kecil, tapi ia juga merupakan dosa. Nah, ha. Dia tu dosa besar kau ni ustaz. Buat gambar besar. Ha, dia tanya kita balik. Nah, ambil muka sembang kat Facebook tu. Jadi gambar-gambar lawa-lawa seksi-seksi tu jangan pamer untuk orang ramai. Orang perempuan ni bodoh juga. Nah, Allah jadikan orang perempuan ni lawa dah. Cantik dah bangsa mana pun. India, China, Korea, Jepun, Melayu, Filipin. Ah, Filipin memang lawa. Mongolia. Orang putih, betul tak? Kalau jenis orang perempuan, lawa. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Tak usah kata orang Melayu, orang Malaysia. No, Afrika. Hak hidung tebuk dengan mucuk ni. Hak telinga bubuh dengan tudung botol. Hitam beletung. Baju tak pakai. Pakai kain ni, daun kayu je. Ada suami tau. Mana dia lawa? Sampai perang orang lelaki nak ke dia? Padahal dia hitam macam dodo. Betul tak? Tapi dia orang perempuan, dia ada attraction. Ada daya tarikan. Betul tak? Ha. Tak susah lah kau puan. Bila sebut kau puan, dah payah seksi-seksi. Mung sudah ready made seksi. Tak payah soteng muka. Memang orang tengok, orang suka tengok kau puan. Siapa sini orang lelaki tak suka tengok kau puan? Suka tak? Suka tak? Siapa sini tak suka? Sahih mati pucuk. Rupuan tak payah make up, lawa dah. Tak payah pakai kicu, lawa dah. Tak payah maknanya jadi orang putih, orang Melayu dah. Peha dia kalau Tok Imam tengok, neleh kain. Itu hakikat rupuan. Jadi nama nak belah, ada peha mu. Mu memang seksi dah. Tak payah belah. Tutup molek-molek. Untuk suami mu kaki. Orang lelaki, baru dah seksi. Pasal Tuhan buat dia, seksa. Tak cari suruh Tok Bila pakai kain belah apa kat peha. Seksi tau. Mutah. Mutah tengok.